Mitra bisnis, dalam tulisan terbaru di website Koran Internet, Kwik Kian Gi mengulas secara lengkap dan terperinci aksi dari Berkeley Mafia serta generasi penerusnya yang saat ini telah berubah menjadi organisasi tanpa bentuk, namun tetap memiliki visi dan militansi yang sama pada negara dan lembaga pemberi hutang. Pada bagian lain dari tulisan itu, Kwik Kian Gi menggambarkan betapa militannya Berkeley Mafia dan generasi penerusnya dalam membela kepentingan negara serta lembaga pemberi hutang, meski harus mengorbankan bangsa sendiri. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, Bapak mengulas Berkeley Mafia dan generasi penerusnya akan sangat marah jika ada pejabat Indonesia bertindak seperti yang pernah Bapak lakukan, yaitu menentang letter of intent dengan IMF. Apa benar begitu, Pak? Iya, oleh karena saya bukan menentang LOI kalau ada pasal-pasal yang terlampau menekan, yang tidak masuk akal, mesti dipertahankan tidak mau. Gitu. Dan kalau susah ya ditelikung, disiasati, diakali, diperpanjang. Gitu. Artinya ditunda-tunda pelaksanaannya. Nggak boleh jadi main siasat untuk kepentingan bangsa, nggak boleh. Jadi waktu itu, Bapak terpaksa menandatangani letter of intent dengan IMF ya, Pak Kwik? Iya, betul. Menandatangani. Mengapa Bapak mau dipaksa seperti itu, Pak Kwik? Ya terang, karena si Menko menandatangani letter of intent, menandatangani LOI bahwa inilah yang akan dilaksanakan. Nah, ketika pelaksanaannya kan lain lagi, itu kan cuma prinsip-prinsip saja. Lantas, poin-poin apa yang Bapak tentang dari LOI itu, Pak Kwik? Wah, saya sudah ada beberapa yang lupa ya. Sebetulnya tidak terlampau menentang juga tidak. Misalnya yang itu penentangan memang. Misalnya import biaya masuk untuk impor gula dan beras 0%. Ya mati ketika itu terjadi overproduksi. Itu ngotot betul itu. Tidak jadi sampai mau bubar. Jadi IMF-nya mau membubarkan hubungan itu. Dan akhirnya tidak jadi bubar karena Gus Dur sebagai presiden minta-minta kepada Stanley Fischer. Tolonglah, kalau sampai itu jadi nol, akan terjadi kerusuhan sosial, social upheaval, I cannot afford. Ya. Nah, lalu diizinkan per kilo mengenakan biaya masuk Rp400. Terus kemudian yang lain adalah itu, jadi penjualan bank. Penjualan itu sudah disetujui, penjualan bank yang di dalamnya mengandung banyak obligasi rekap, itu mesti ada harga minimum dong. Dilelang dengan harga minimum, kalau tawaran yang tertinggi masih di bawah harga minimum, tunda, nggak jadi dijual. Itu. Nah, tapi itu kan akhirnya dijual obral semua pada pergantian setelah saya diganti oleh Pak Drozetun. Dijual obral kan, habis kan. Jadi bank-bank itu dibeli dengan harga murah, padahal bank itu punya tagihan kepada pemerintah dalam bentuk obligasi rekapitalisasi. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.